Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawaban salamnya. Semoga yang jawab salam tadi dipanjangkan umurnya, didekatkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya. Yang paling penting dilunasin hutang-hutangnya. Aminnya paling kenceng banyak hutangnya. Ya maaf, bagaimana kalau siang ini kita berselawat bareng? Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah. alhamdulillah.